Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita masih membahas bab ke-38. Hadirin Allah muliakan, kita masih membahas ayat yang kedua atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam surat At-Tahrim ayat 6 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah jelaskan keterangan atau satu makna yang diterangkan oleh para ulama seperti Imam Mujahid bahwa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka itu diantara maknanya adalah dengan menjadi pribadi yang bertakwa dan memberikan wasiat dan perintah untuk bertakwa kepada keluarga kita. Jadi kita dulu yang kita bertakwa, lalu kita wasiatkan ketakwaan pada keluarga kita. Dan kita sudah jelaskan dari sini pentingnya keteladanan dalam rumah tangga, pentingnya keluarga, pentingnya keteladanan dalam keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum, jagalah diri kalian." Diri kalian dulu. Yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah diri kalian dan keluarga kalian. Walaupun wow dijelaskan mutlakul jamak, tapi sekali lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah diri kalian. Makanya Imam Mujahid mengatakan kalian harus bertakwa dan kasih wasiat ketakwaan. Ini pentingnya keteladanan. Pentingnya keteladanan. Kita bertakwa dan istri kita bertakwa, anak-anak kita bertakwa. Jadi itu makna yang pertama. Di antara makna dalam masalah ini, karena ini ayat yang sangat penting, hadirin Allah muliakan, makna yang dijelaskan oleh ulama besar sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat sekaligus mantunya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, makna menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka adalah alimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka dan didiklah mereka. Jadi ajarkan mereka agama, ajarkan mereka ketakwaan, dan didiklah mereka. Ajarkan mereka adab. Didiklah mereka. Alimuhum wa'adibuhum. Maka hadirin Allah muliakan, sekali lagi, kalau kita ingin berumah tangga, kalau kita ingin membangun sebuah keluarga, maka tujuan besarnya adalah agar kita terjaga dari siksa api neraka. Agar kita bahagia dunia akhirat. Bukan hanya sebatas aku cinta sama kamu, gue sayang sama lo, gue pengen married sama lo, aku ingin kita menikah, selebihnya mengalir begitu saja. Tidak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintahkan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini adalah tugas besar. Dan cara mewujudkan mimpi besar itu adalah dengan mengajarkan keluarga dan mendidik keluarga. Mengajarkan dan mendidik. Mengajarkan dan mendidik. Ini salah satu tugas besar seorang suami, seorang ayah, lalu diikuti oleh seorang ibu. Dan ini seringkali dilupakan. Kita berpikir tugas kita hanya memberikan nafkah. Pada selain memberikan nafkah materi, selain jadi suami yang baik, selain menjadi ayah yang baik, kita dituntut juga untuk menjadi suami yang mampu mengajarkan istri dan mendidik istri. Kita dituntut untuk menjadi ayah yang mampu mengajarkan anak-anak dan mendidik anak-anak. Maka idealnya gitu loh, saat kita berumah tangga dan punya keluarga, isu kita adalah bagaimana saya menjadi suami dan ayah pendidik, bukan sebatas suami dan ayah yang baik. Karena betapa banyak orang baik gak bisa ngedidik istri dan anak-anak. Ada banyak orang baik untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Dia gak bisa didik istri dan anak-anak. Bahkan ketika diminta, kamu tuh harus bicara sama anak-anakmu. Aku mau bicara apa? Itu sering kita, aku gak bisa bicara. Allah berfirman, ku anfusakum ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, alimuhum wa'adibuhum. Ajarkan mereka dan didik mereka. Ajarkan mereka dan didik mereka. Jadi aku harus jadi ustaz, Pak Ustaz. Ya enggak, bukan. Hal-hal dasar. Bukankah ada banyak orang tua kita dulu bukan ustadz, bukan ustadzah, nggak bisa bahasa Arab, tapi mereka bisa mengajarkan nilai-nilai iman ke dalam hati anak-anak mereka. Bukankah kultur ketimuran kita itu penuh dengan adab-adab mulia, hadirin sekalian? Kita ini orang timur, orang kultur Indonesia itu punya mengandung adab-adab yang sangat mulia. Dan orang-orang tua kita secara umum bukan ustadz-ustadzah, tapi mereka bisa didik. Mereka bisa didik istri dan anak-anak, atau seorang ibu bisa didik anak-anaknya. Padahal bukan ustadz-ustadzah, bukan kiai nyai. Ada memang kiai dan nyai dan ustadz-ustadzah, tapi secara umum masyarakat kita enggak. Tapi mereka bisa didik. Gitu. Sampai hal-hal yang sederhana kita dulu, tapi kita kan diajarkan adabnya hal-hal yang sederhana. Misalnya apa sih ajaran orang tua, apa kultur ketimuran? Kalau nunjuk pakai jempol, jangan pakai telunjuk, apalagi nunjuk hidungnya gitu. Tapi begini kan, ini benar kan kultur kita kan itu. Walaupun sekarang sudah mulai hilang gitu. Ilaman rahimah rabbu. Tapi kita punya value itu gitu loh. Apa kata-kata untuk yang lebih tua, apa kata-kata yang untuk sepantar atau di bawah gitu. Di Jawa kita kenal ada kata panjenengan gitu loh. Ada kata-kata sampean. Itu kan penempatannya tuh diatur gitu sama. Jadi hadir, tidak harus jadi ustadz-ustadz. Kalau bisa jadi ustadz ya bagus, jadi ustadz juga bagus. Tapi nggak harus demikian. Dan kita ngerasain itu bisa gitu dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ajarkan iman kepada keluarga kita. Kita harus ajarkan iman kepada istri kita. Kita harus ajarkan iman kepada anak-anak. Kita harus didik istri kita biar beriman. Kita harus didik anak-anak kita agar beriman. Kita harus ajarkan ibadah kepada istri dan anak-anak. Kita harus ajarkan akhlak yang mulia kepada istri dan anak-anak. Dan kita harus didik mereka untuk agar mereka ibadah dan agar mereka berakhlak mulia. Itu poin. Maka lagi-lagi kita berusaha utuh dalam membahas. Semoga Allah kasih taufik. Kalau kita bicara dari sisi laki-laki yang mau menikah, apalagi yang sudah menikah dan punya anak, maka pertanyaannya adalah, apakah saya sudah menjadi seorang pendidik? Kalau sudah, bersyukur kepada Allah dan lanjutkan tugas kita dan perkuat skill kita. Kalau belum, bagaimana caranya? Saya harus berusaha, karena ini perintah. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Jadilah, ajarkan dan didiklah. Ajarkan dan ajarkan adab kepada mereka. Adab kepada Allah. Adab kepada Rasulullah SAW. Adab kepada manusia. Adab kepada orang yang lebih tua, yang sejajar, yang di bawah. Itu harus diajarkan. Itu harus diajarkan. Karena itu tugas dan kewajiban dari suami dan ayah. Suami dan ayah. Jadi ketika kita mau menikah, kita jangan berpikir, insya Allah aku bisa nafkahin dia. Ya, alhamdulillah, sisi itu aman. Oke, bisa didik gak? Bisa ajarkan dia ilmu gak? Ini tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan tanya ini, ku anfusakum wa ahlikum nar. Anda didik istri Anda enggak? Anda didik orang anak-anak Anda apa tidak? Ini penting. Ajarkan dan didiklah. Lalu dari sisi yang lain, sisi istri atau sisi wanita. Sisi wanita. Maka kalau dia belum menikah, hendaknya dia cari sosok suami yang bukan hanya baik, tapi bisa mengajarkan dia mengenal Allah dan taat kepada Allah, dan bisa mendidik dia untuk menjadi wanita soleha, untuk menjadi wanita bertakwa, untuk menjadi wanita yang punya adab. Lalu mencari calon ayah yang bisa mendidik anak-anaknya nanti, yang bisa mengajarkan anak-anaknya nanti, dan bisa mendidik dia agar dia menjadi istri yang bisa mendidik anak-anaknya, gitu loh. Jadi cari suami yang bisa mendidik dia dan bisa bisa mendidik dia jadi wanita soleha, dan bisa mendidik dia sebagai pendidik buat anak-anaknya. Bisa mendidik dia menjadi guru kehidupan buat anak-anaknya. Kalau bahasa kita kan guru kehidupan. Karena ku anfusakum wa ahlikum nar. Pusat kalau udah terjadi gimana? Aku minta cerai aja besok ya. Oh, jangan buru-buru hadirin. Tanggung jawablah terhadap keputusan kita dulu. Kan kita yang milih. Gak fair kita salahkan suami kita. Begitu saja. Anda nikah dipaksa atau bukan? Ya enggak sih, Pak Ustaz. Bertanggung jawablah terhadap keputusan kita. Jangan langsung berpikir bercerai. Tapi, mari kita sadar bersama-sama. Ajak suami kita menyadari tanggung jawab kita besar, apalagi kalau isunya, apalagi kalau udah punya anak. Jadi isunya lebih netral. Kita sebagai orang tua gimana nih? Kita udah punya anak. Gitu. Ayo mari kita berubah. Jadi kalau sudah menikah, kalau qadarullah sudah menikah dan suami kita belum mengamalkan ayat ini, maka jadikanlah ini momentum sebagai momentum berubah bersama, gitu loh. Ayo kita berubah yuk. Jangan opsinya lihat rumput tetangga, gitu loh. Tapi opsinya itu mari bersih-bersih halaman rumah kita sendiri. Nah, seringkali banyak di antara kita langsung ngelihat keluar gitu. Ngelihat suami teman-teman pengajiannya, aku suami temanku gini ya, aku juga pengen. Lalu langsung berpikir jalan pintas, udah aku cerai aja. Jangan berpikir demikian. Wong kita buat keputusan. Bahkan sebagian wanita dia memperjuangkan suaminya itu ke keluarganya. Awalnya ayahnya gak setuju, tapi diperjuangkan, di lobby. Sekarang nyesel. Maka perbanyak istighfar dulu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembalikan ke arah yang sesungguhnya. Lalu jadikan ini momentum perubahan. Ayo kita berubah bareng yuk. Memang betul butuh waktu. Tapi kalau kita jujur, Allah akan kasih pertolongan. Makanya dalam Islam itu, dalam fikih itu, hadirin, ada sudut pandang yang sangat menarik. Ada fikhul al-fikhu qabla al-wuku' wa fikhul ba'da al-wuku'. Fikih sebelum kejadian dan fikih setelah kejadian. Fikih sebelum kejadian dan fikih setelah kejadian seringkali berbeda. Sikap kita sebelum kejadian dan sikap kita setelah kejadian itu bisa jadi berbeda. Ada gambaran gak? Ya, sebagai contoh, diriwayatkan Ibn Abbas itu ditanya, apakah seorang pembunuh kalau bertobat, tobatnya diterima? Kata Ibn Abbas, diterima. Lalu beberapa waktu kemudian ada yang nanya lagi, orang lain. Pertanyaan sama, apakah pembunuh tobatnya diterima? Kata Ibn Abbas, gak diterima. Orang pada bingung loh, kok ini inkonsistensi? Apa kata Ibn Abbas? Saya ngerti dua orang ini. Yang pertama, dia pernah ngebunuh orang. Dan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tobatnya diterima, bukankah ada hadis kisah pembunuh 99 per 1 nyawa? Man yahulu bainaka wa baina taubat, dalam hadis Rasul, siapa yang menghalangi Anda dengan tobat? Tobat. Menyesal, tobat. Adapun orang kedua, dia mau ngebunuh orang. Sebelum ngebunuh dia nanya dulu gitu loh. Kalau gua bahas, maknanya kalau gue ngebunuh nih, terus gue tobat, tobatnya diterima enggak? Ya kalau jawabannya diterima, dieksekusi tuh orang. Bahaya semua, berantakan semua. Kalau gitu semuanya bisa. Nanti ada pertanyaan lagi. Pezina tobatnya diterima enggak gitu loh? Kenapa? Nanti malam mau zina. Taubat itu bukan untuk melegalisasi sebuah maksiat. Makanya seperti yang contoh yang lain, seperti kita bicarakan sekarang. Kalau sebelum kejadian, sebelum menikah, maka pastikan pilih yang terbaik. Pilih yang bisa mendidik. Pilih yang bisa mengajarkan kita dan mendidik kita. Pilih yang bisa mengajarkan dan mendidik anak-anak kita. Bukan hanya baik atau cocok sama anak-anak. Karena ini perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kalau sudah kejadian, sudah menikah, kita bicara hal lain. Anda harus tanggung jawab terhadap keputusan Anda. Dan marilah jadikan ini momentum perubahan. Berat, yaitu konsekuensi dari keputusan. Makanya sekali lagi, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena marilah kita berubah. Dan banyak dari kita sudah menikah. Dan Allah rahmatnya lebih besar dibanding amarahnya. Wasi'at kulla syai, meliputi segala sesuatu. Kalau kita jujur dan kita berubah dan kita berusaha ingin menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap keluarga, mengajarkan istri dan anak-anak, mendidik istri dan anak-anak, maka insya Allah akan kasih taufik untuk itu. Tapi kalau kita gak mau berubah, kita gak mau mencoba, kita gak mau berusaha, kita gak mau belajar gitu. Gak ada waktu untuk kajian, gak ada waktu untuk belajar bagaimana mendidik, ya gak akan bisa-bisa. Ya kalau kita ingin bisa berenang ya Anda harus nyebur, gitu aja. Selama Anda nggak nyebur ke kolam berenang atau ke kali atau ke danau ke laut, ya Anda nggak akan pernah bisa berenang. Wallahu ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.